Apakah dalam sejarah Islam ada doa khusus untuk menunda turun hujan? Lapa hujan-hujan kok ditunda itu? Doanya Nabi itu paling enak sudah. Allahumma sayyiban nafian, ya Allah jadikan hujan ini baik. Selesai sudah. Namanya baik, baik semua. Gak usah ditunda, minta. Jadi gitu loh. Saya itu heran sama orang-orang ini menganggap hujan itu jangan dianggap musibah hujan itu. Sampai walimah ya, walimah misalnya. Otomatis terutama di desa nih ya, karena di sana kan ada buwu, ngerti buwu? Ulem-ulem ya. Ada buwu itu loh Pak, masuk gak ngerti. Hah? Saman kan aslinya mung desa juga kan? Kan ada buwu itu loh, karena ada orang walimahan kan teko kabeh. Itu biasanya wong desa itu pakai apa? Pakai pawang supaya hujannya tidak tuh. Itu enggak boleh. Sudah paling enak doanya Nabi. Kalaupun hujan sampean punya walimah, terus hujan kan doanya Allahumma sayyiban nafi. Ya Allah jadikan hujan ini baik. Terus apa lapo? Kata hujan sekalipun, wong Allah jadikan baik kok. Kan gitu kan? Enak doanya Nabi itu. Sampean misalnya ada pengen dalam hati sampean tuh jangan sampai hujan dulu misalnya ya. Dari mana kita tahu bahwa tidak turun hujan itu baik untuk kita? Kita kan enggak tahu juga. Makanya ini paling enak itu doanya Nabi, Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah jadikan ini hujan yang baik, hujan yang enggak ngurangi rezekimu, hujan yang tidak mengganggu pekerjaanmu, baik kok, baik kan umum. Makanya enggak ada doa melebihi doanya Nabi. Meskipun sampean baru misalnya ya, baru nyuci mobil lah, terus dipoles-poles, mulus, hujan. Ya sudah doa saja. Ya Allah jadikan hujan ini baik. Artinya apa? Hujan itu membawa berkah bagi mobilmu juga gitu. Terus doa paling enak itu. Ya Allah jadikan doa ini doa ya apa? Hujan yang baik. Jadikan ini hujan yang baik. Jadi, setahu saya tidak ada tolak hujan. Hujan itu rahmat. Kan gitu kan? Dan jangan anda berdoa ya Allah, jangan hujan dulu ya Allah, jangan gitu. Karena semut-semut butuh hujan. Karena hewan melata butuh hujan. Dan saudara-saudara kita yang kekeringan butuh hujan. Jangan sampai karena ego kita ini, kita ingin menolak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan ini membawa kebaikan. Jadi jangan diartikan yang negatif. Wallahu a'lam.